Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ikraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى سورة الليل الآية أي مباشرة وقوله أعدت للكافرين ولم يدر هذا ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى سورة الليل هو للنار مخصوصة من جملة دركات جهنم ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها بل قال لا يصلها إلا الأشقى ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها فإن الصلي أخص من الدخول والنفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع أما بعد قال المؤلف رحمه الله وكاغترار بعضهم dan sebagaimana keterpedayaan sebagian dari mereka orang-orang yang memiliki kekeliruan dan penyimpangan dalam memahami masalah-masalah berkenaan dengan neraka, surga, azab, pahala, maksiat dan amalan soleh. Mereka keliru dalam memahami beberapa firman Allah di surat Al-Lail terutama tentang firman Allah tentang neraka la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla dan firman u'iddat lil kafirin tentang neraka la yaslaha tidaklah ada yang memasuki neraka kecuali al-ashqa, yaitu orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan iman Islam dan berpaling dari iman atau Islam, yaitu orang kafir. Jadi alladzi kadzdzaba wa tawalla ini al-kafirun, berarti al-ashqa yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Oke. Okay? Jadi tidaklah ada yang memasuki neraka kecuali orang kafir. Nah, gimana? Gimana? Paham enggak? Ini jadi syubhat enggak, ikhwan? Bisa menjadi hujjah dan dalil bagi orang-orang terutama Murji'ah bahwasanya orang muwahhid muslim tidak mungkin masuk neraka. Apa dalilnya? La yaslaha ilal ashqa alladhi kadzaba wa tawalla. Al ashqa di sini adalah yang kadzaba wa tawalla, berarti kafir. Sementara la yaslaha illa ini uslub al-hasr. Al-hasr itu apa? Al-hasr itu pengurungan dan pembatasan suatu hal padanya. Berarti terbatas neraka ini hanya dimasuki oleh orang-orang kafir. Maka lazimul qawlnya atau mafhum mukhalafahnya adalah orang-orang yang beriman tidak akan masuk neraka. Tidak akan ada orang beriman masuk neraka, gitu ya. Kemudian firman Allah di surat Al-Baqarah, u'iddat lil kafirin. Neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Maka ini melazimkan apa kata mereka? Tidak mungkin orang beriman masuk neraka. Hatta bermaksiat sebagaimana apapun maksiatnya. Oke? Namun kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jawziyah, walam yadri hadzal mughtarru biqawli anna qawlahu fa'anzartukum naran talazza huwa linarin makhsusin min jumlati darakati jahannama. Orang yang terperdaya ini, mughtar, yaitu yang tertipu ini, lam yadri, tidak ngerti, tidak tahu bahwasanya firman Allah di surat Al-Lail ayat 14, fa'anzartukum naran talazza, maka aku peringatkan kepada kalian neraka yang talazza, menyala-nyala. Yang dimaksud ya neraka di sini ayat 14, 15, 16 itu nar makhsusah, neraka yang khusus, min jumlati darakati jahannam, dari yaitu salah satu darakat, jamak dari dark, yaitu tingkatan. Kata Allah Ta'ala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Al-dark al-asfal, yaitu tingkatan paling rendah, asfal. Ya, min jumlati darakati jahannam, bahwasa ini salah satu dari bagian atau dari tingkatan jahannam. Walau kanat jami'a jahannama fahuwa subhanahu lam yaqul la yadkhuluha bal qala la yaslaha ila al-ashqa. Kalau misalnya yakni maksud di ayat Al-Lail tersebut adalah neraka jahannam keseluruhannya, maka lihat Allah tidak berfirman la yadkhuluha, melainkan dengan la yaslaha. Dakhala dengan sala itu ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya di makna masuk. Tapi apa perbedaannya antara dakhala dengan sala atau yadkhulu dengan yasla? Nah, lihat. Wala yalzamu min adami salyiha adamu dukhuliha. Ya. Karena sholat itu maknanya sebenarnya bukan sebatas masuk, melainkan terpanggang. Bisa maknanya terpanggang, sampai terpanggang. Maka adamu salyi fi jahannam, salyi jahannam, tidak terpanggangnya di neraka tidak melazimkan tidak masuknya. Tidak berarti tidak masuk. Paham gak? Hah? Gimana? Tapi neraka itu kan ada beragam darakat. Ya, yang paling rendah, paling buruknya itu jahannam. Enggak, jahannam itu untuk keumuman neraka. Enggak, paling rendahnya itu adalah paling jeleknya itu untuk orang-orang munafik. Karena innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, paling jelek, di kerak, di paling bawah, paling sengit azabnya. Tapi dan azab itu bertingkat-tingkat, enggak sama. Ya. Nah, di sini ada yang disebut yasla. Yasla ini masuk dengan adanya keterpanggangan saking dalamnya masuknya itu. Gimana? Paham? Ada dukhul masuk, tetapi sakitnya atau ketercederaannya itu tidak sama dengan yang yang tadi itu, yang yasla itu, ngerti? Ya, jadi neraka enggak sejumlah sama semua azabnya, kadarnya enggak. Orang beda-beda sesuai dengan amalan dan perbuatannya di dunia, gitu ya. Oke. Kita ulangi, wala yalzamu min adami shaliha adamu dukhuliha. Orang yang masuk neraka, orang yang tidak dipanggang di neraka itu tidak mesti artinya adalah enggak masuk neraka. Ya bisa jadi dia masuk, cuman enggak sampai seperti itu nasibnya gitu loh. Kenapa? Fa innas shaliya, antum paham enggak? Fa innas shaliya akhassu minad dukhul. Sesungguhnya as-shali itu lebih khusus daripada masuk secara umum. Gimana? Kadang-kadang antum bisa masuk ke suatu rumah yang memang pengap, dan tingkat kepengapan rumah tersebut beda-beda. Ya. Ada bagian dapur yang sangat pengap, panas, bahkan kompornya nyala. Batuk-batuk lah antum di situ, gitu. Tapi ada orang masuk tapi enggak batuk-batuk. Bisa jadi dia hanya di ruang tamunya gitu. Dia enggak kena dengan panasnya dapur. Jadi dapur ini lebih khusus daripada keumuman rumah tersebut. Nah, menafikan yang khusus itu tidak melazimkan menafikan yang umum. Ngerti? Nah, makanya di sini fa inna shaliya akhas minad dukhul. As-shali masuk terpanggang itu lebih spesifik, lebih khusus dibandingkan sebatas masuk saja. Wa nafyul akhassi la yastalzimu nafyal a'ammi. Menafikan hal yang khusus itu tidak berkonsekuensi tiadanya yang lebih umum. Gimana menurut antum? Gimana gin? Faham gak? Antum menihilkan sesuatu yang khusus tidak berarti antum mengatakan yang umum tidak ada. Iya enggak? Ya seperti ayat ini. Taib. Di ayat ini la yaslaha ila al-ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla. Tidak ada yang yasla, yaitu masuk terpanggang di neraka, kecuali orang kafir. Ya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwasanya ayat ini memang untuk orang kafir, betul. Tapi perhatikan lafalnya yasla. Soli, yaitu masuk, dan dia masuknya ke dalam, terpanggang. Nah, ini khusus place dan tempat yang khusus untuk mereka. Jahannam kemutlakannya memang dipersiapkan untuk orang kafir. Kemutlakan jahannam memang itu semuanya tempat orang kafir. Tetapi yang masalahnya adalah mereka ini, yaitu mereka ini orang yang menyimpang pemikirannya ini, mereka dengan ayat-ayat ini menganggap bahwasanya tidak ada orang yang punya iman masuk ke neraka, walaupun sedosa apapun dia. Ini masalahnya. Dan lebih diperparah lagi ketika orang-orang seperti ini berdalil dengan ayat-ayat ini, yang mana ayat ini ada makna tersendiri yang tidak sama dengan apa yang mereka pahami. Mereka pahami apa tadi? Bahwasanya yang masuk neraka hanya orang kafir saja. Ya, orang beriman seberapapun dia terancam neraka enggak bakal masuk neraka karena ada dalil ini, kata mereka. Maka Ibnu Qayyim membantah di sini bahwasanya lafal yasla itu beda dengan lafal yadkhul. Orang kafir disifati yasla ke neraka karena yasli ini adalah bentuk mas atau sikap masuknya ke neraka lebih khusus lagi, di tempat yang khusus dan dengan azab yang khusus abadi selama-lamanya. Adapun sebatas dukhul, ada kalanya seseorang yang beriman mungkin dia memang kena azab di neraka, na'udzubillah, semoga bukan kita, itu kena azab di neraka, tapi azab tersebut tidak tersifati dengan yasla gitu. Dia kena itu enggak tersifati dengan yasla. Ya. Mungkin kena azab. yang berbeda-beda antara sesuai dengan amalannya kena azab, tetapi tidak sampai disebut dengan sebutan dalam bahasa Arab yaslah, yaitu keterpanggangan yang luar biasa gitu enggak. Tapi ada enggak orang muslim yang masuk neraka na'udzubillah, kemudian dia diazab dan dia cukup gosong dengan azabnya itu? Ada? Ada. Ada, tapi enggak sampai disebut yaslah. Dan dalil-dalil banyak sekali yang menunjukkan adanya orang yang beriman, tapi dengan imannya itu dia bermaksiat. Dan Allah tidak mengampuni maksiat besarnya, dan kemudian dia dipanggang di neraka, tetapi azabnya tersebut akan berakhir untuknya. Tidak disebut yaslah. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Jahannamiyun. Itu seseorang, orang-orang beriman yang keluar dari neraka, tadinya dia azab neraka karena dosa-dosa mereka, dan kemudian Allah Ta'ala rahmati mereka dengan mengeluarkan mereka dari neraka kemudian ke surga. Pas di surga, walaupun sudah dapat nikmat, tapi wajah mereka masih ada efek dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Sehingga penghuni surga kemudian bukan ngejek ya, gimana ya? Karena di sana enggak ada celah, enggak ada hasad, enggak ada. Ya, Jahannamiyun. Iya, ex jahannam gitu. Mantan penghuni jahannam. Ya. Dan mereka sedih dengan itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya azab neraka berefek pada kulit-kulit mereka. Iya. Tapi itu tidak disebut yaslah. Mereka yadkhul, masuk neraka. Nauzubillah. Ya, begitu. Ya, jadi dalil-dalil sangat banyak untuk membantah pemahaman mereka ini. Dan kalau kita ikut pemahaman mereka, orang-orang pada semaunya berbuat dan enggak takut dengan maksiat, enggak takut dengan kekufuran lama-lama. Ya kan? Dan ini bahaya. Ini bisa bahkan sama bahaya dengan Khawarij, sama. Tapi bisa lebih berbahaya daripada Khawarij. Dan dikhawatirkan lama kelamaan justru menafikan adanya surga neraka, takutnya. Ini kan step-step syaitan untuk menggelincirkan pemahaman seseorang. Begitu. Istamir. Summa qal, summa inna hadzal mughtara law ta'ammala al-ayata allati ba'daha li'ilmin annahu ghayru la'alima. La'alima. Nah. بعدها لعلم أنه غير داخل فيها فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. Nah, di sini kalau orang yang terperdaya ini berfikirlah ayat yang setelahnya. Coba dia la yaslaha ila al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Baik, habis itu apa? Alladhi kadzdzaba wa tawalla. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عند رب أبا وما لأحد من نعمة تجزى عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه ولا سوف يرضى. Di sini ada apa? Ada ayat yang menunjukkan tentang nasib orang beriman. Lalu ta'ammal al-ayat allati ba'daha la'alima annahu غير داخل فيها فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. Apa maksudnya di sini? Kalau diterjemahkan gini, jika orang yang benar-benar memperhatikan ayat selanjutnya, saya akan mengetahui bahwa ia bukan orang yang dimaksud dalam ayat tersebut, karena ia bukanlah orang yang mendapat jaminan untuk dijauhkan dari neraka. Faham nggak maksudnya, ikhwan? Ia bukan orang yang dimaksud dalam ayat tersebut. Karena dia bukan orang yang dijamin dijauhkan dari neraka. Tapi sekarang nih, kawan, kita ini dijamin nggak untuk dijauhkan dari neraka? Enggak. Enggak ya? Enggak. Seandainya kita memang beriman dan beramal soleh dan bertakwa, dijamin nggak dijauhkan dari neraka? Wasayujannabuhal atqa. Dijamin, ya kan? Wasayujannabuhal atqa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Baik. Apakah atqa yang paling bertakwa ya? Atau bisa dikatakan anggaplah bukan paling bertakwa, standar takwa umumnya, takwa mutlak. Apakah semua orang beriman bertakwa? Belum tentu. Belum tentu kan? Bahkan na'udzubillah ya, kita lihat bagaimana sekarang ya. Kita enggak mengatakan kalau banyak kalau orang beriman tidak bertakwa, enggak kita katakan begitu karena itu tidak bagus kalimatnya. Tapi kita lihatlah kenyataan. Gimanakah ketakwaan itu pada orang-orang gitu kan ya? Nah, atau jangan lihat orang-orang, lihat diri kita lah masing-masing. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Taib. Lihatlah toko-toko online atau toko-toko offline dan antum tanya masing-masing dari toko tersebut, tanya ownernya. Antum sudah tunaikan zakat belum? Kira-kira gimana? Taib, toko kelontong. Ya kan? Itu modal berapa kira-kira? Antum tahu enggak? Tahu kan enggak pernah nyoba buka toko kelontong. Anggaplah modalnya misalnya 200 juta misalnya. Ya, nisab emas berapa? Nisab berapa misalnya? Anggaplah nisab sekarang 50 juta atau 55 juta lah. Ya. Dan dia udah modal 200 juta dan nilai barang-barang itu di atas 100 juta, di atas harga, di atas standar nisab. Artinya tahun depan dia harus zakat. Tapi coba lihat rata-rata toko kelontong enggak zakat. Ngerti enggak zakat? Enggak ada zakat usaha, zakat perdagangan. Itu baru satu model toko kelontong. Toko-toko lainnya. Atau antum tanya di Condet, misalnya toko parfum seluruhnya, ijma toko parfum seluruhnya. Kan beda-beda owner tuh kan. Antum tanya masing-masing, ke ownernya atau apalagi pegawainya, tambah enggak tahu lagi. Udah tunaikan zakat belum dengan segala harta perdagangan ini? Mereka enggak bilang iya atau tidak, mereka enggak tahu zakat itu gimana caranya. Banyak yang seperti itu. Bagaimana alladzi yu'ti malahu yatazakka? Ketika tidak bertakwa seperti ini dan tidak menunaikan zakat, maka kira-kira dijamin enggak pembebasan dari masuknya ke neraka? Enggak dijamin. Enggak dijamin. Karena yang Allah jamin wasayujannabuha itu alatqa. Yang akan Allah tajdibkan, akan Allah jamin untuk dijauhi dari neraka. Dan diri kita terjamin enggak? Enggak terjamin. Pun kalau misalnya kita soleh ini sekarang, kita enggak bisa melabeli diri kita soleh kan? Pun kalau kita ngaji salaf sekarang, ngaji itu enggak dengan manhaj salaf, dan kemudian fikih ibadah sesuai dengan dalil Al-Quran, Sunnah, dan kita bertemu dengan asatidz, bisa enggak kita menjamin diri kita itu? Bisa. Saya bertakwa loh. Allahumma musta'an. Bisa antum bilang gitu? Enggak bisa. Ketika kita tidak bisa melegalisir diri kita bahwasanya diri saya bertakwa, maka tidak bisa kita katakan saya terjamin dari dijauhkan dari neraka. Ini menjadi bantahan bahwasanya pemikiran neraka tidak mungkin dimasuki oleh beriman itu tidak benar. Tapi kalau misalnya orang beriman akan diabadikan di neraka, tidak. Iya, masuk bisa masuk ke neraka, cuma azab untuk mereka itu khusus. Beda-beda dengan azab orang-orang kafir yang mana neraka memang diperuntukkan abadi untuk mereka. Untuk orang-orang kafir. Taib, istamir. Wa qal, wa amma qawluhu finnar u'iddat lilkafirin, faqad qala fil jannah u'iddat lilmuttaqin. Surah Ali Imran. ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة والظلمة ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط. طيب فيرمن الله تعالى أعدت للكافرين. Ingat juga firman Allah Ta'ala tentang surga, u'iddat lil muttaqin. Nah, wala yunafi i'dadan nari lil kafirina an yadkhulaha al fusaq wal dhalabah. Pahami baik-baik. Di sini kan kenyataannya Allah Ta'ala menyediakan neraka, mempersiapkan neraka untuk orang-orang kafir. Baik? Lil kafir. Perbuatan Allah mempersiapkan neraka untuk orang-orang kafir itu tidak menafikan bisanya orang-orang fasik dan zalim masuk neraka. Paham enggak? Betul, Allah Ta'ala mempersiapkan neraka ini untuk orang-orang kafir. Betul. Tapi kenyataan ini tidak menafikan dan tidak menutup posibilitas masuknya orang-orang fasik dan zalim ke neraka. Ya enggak? Mungkin kan? Mungkin. Wala yunafi i'dadal jannati lil muttaqina an yadkhulaha man fi qalbihi adna mithqali dzarratin minal iman wa lam ya'mal khairan qad. Nah, itu tadi orang neraka dipersiapkan untuk orang kafir. Sekarang surga dipersiapkan untuk orang bertakwa, itu jelas. Ini kenyataan kedua. Surga dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa, kenyataan kedua. Kenyataan kedua ini, surga dipersiapkan untuk orang bertakwa, tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada orang yang di kalbunya itu serendah-rendah keimanan, kecil imannya, belum pernah punya amalan, tapi masuk surga. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Tapi dia punya, dia mukmin, mungkin masuk surga, mungkin. Mungkin. Itu kenyataannya, seperti itu. Kenapa? Karena dia mukmin, punya iman. Jadi u'iddat lil muttaqin. Ya, sekecil-kecil ketakwaan. Dan dia tidak keluar dari Islam orang ini. Masih muslim tapi takwanya kecil sekali, imannya sedikit. Dan tidak punya amalan kecuali ya mungkin sedikit. Tapi dia tidak dikurangkan dari Islam oleh Allah. Maka dia ada posibilitas masuk surga? Ya. Karena imannya dia. Ya. Dan takwanya yang sedikit itu, yang iman kecil itu. Begitu ya, ikhwan. Ya. Dan kita tahu kaidahnya, rahmat Allah wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Makanya kaidahnya adalah tidak semua yang di neraka abadi di dalamnya kecuali orang kafir. Betul? Betul enggak? Tidak semua yang di neraka tidak keluar kecuali orang kafir. Ya enggak? Benar enggak? Jadi kalau orang udah masuk neraka, maksudnya siapapun yang masuk neraka ada kemungkinan keluar kecuali orang kafir. Betul enggak? Semua yang masuk neraka ada kemungkinan keluar kecuali orang kafir. Betul ya? Orang munafik juga. Iya, munafik maksudnya masuk ke dalam kafir ini. Munafik sebenarnya istilah yang bisa bersayap. Imma dia munafik amali, imma dia munafik itu sampai itu sejelek-jelek kafir itu. Itu masuk ke dalam kafir. Enggak, di sini kita cuma perbandingan iman sama kufur doang. Ya, kalau munafik i'tiqadi dia kafir kelas. Nah, itu benar ya. Tidak semua yang masuk neraka yang masuk neraka masih ada posibilitas untuk keluar kecuali orang kafir, betul ya? Tapi yang masuk surga tidak mungkin keluar. Benar? Betul. Enggak mungkin. Mau kemana? Ke neraka karena dia kafir, enggak mungkin. Ke neraka karena dia dulu di maksiat, enggak mungkin. Karena udah masuk surga khalas, terhapus kan semuanya dosa. Ya mungkin kalau dia masuk neraka dulu baru ke surga mungkin. Tapi kalau masuk ke surga dulu terus ternyata dia masih ada dosa, ke neraka lagi, enggak enak banget ya. Abis itu enggak balik-balik. Enggak ada yang seperti itu. Kaidahnya seperti itu. Yang siapapun yang masuk surga tidak mungkin keluar darinya. Dan tidak mungkin mau keluar darinya, yakin deh. Gak ada orang masuk surga, ya Allah kok enak banget, ya Allah saya gak biasa kayak gini, ya Allah. Udah saya di yang lain aja, gak usah di surga, gak ada yang kayak gitu. Gak mungkin. Sebodoh-bodohnya orang, gak bakal kayak gitu. Bahkan ketika orang terakhir yang keluar dari neraka, terakhir masuk surga, itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semacam teaser itu, yaitu semacam penggodaan nikmat. berupa naungan pohon gitu. Dia kan merangkak-rangkak dari neraka. Ini paling terakhir orang orang beriman paling terakhir keluar dari neraka. Ya kan? Ada hadisnya agak panjang itu. Sampai semacam 3 kali Allah Ta'ala berikan kenikmatan yang di luar surga. Itu baru nikmat naungan pohon. Gimana? Dan air-airnya di pohon. Bukan di surga itu. Sampai dia kemudian mendengar suara orang-orang surgawi gitu loh. Dan dia tertarik dengan, dan dia senang pengen masuk ke sana. Artinya orang yang di dalam, di luar surga saja itu betul-betul tergoda ingin masuk surga. Masa ada orang udah sampai surga kemudian tergoda pengen keluar dari surga? Enggak bakal. Ya. Enggak bakal. Baik, lanjut ke sunnah. Fadhlan. Wa qala wa kathiru li ba'dihim bil i'timan. Ini masalah yang agak panjang loh Rafi. Kalau kita baca ini kita harus baca sampai halaman berikutnya. Gitu. Jadi ini masalah nanti insyaallah masalah yang cukup penting ya. Karena akan menjadi pertanyaan. Ustaz, saya udah puasa Yaum Asyura, ya kan? Menghapus Yaum Arafah, ya, menghapus dosa sebelumnya setahun dan dosa setelahnya setahun. Anda udah baca Al-Kahf dari Jumat ke Jumat berikutnya dapat sinar, dapat ya cahaya. Anda sudah puasa Ramadan dan seterusnya. Bukankah dosa-dosa Anda itu insyaallah terhapus gitu kan ya? Ini masalah berikutnya yang akan kita bahas satu sesi. Iya. Iya, kadang-kadang berpikir gitu, udah ya, puasa apa? Arafah, ya, kemarin. Maksudnya puasa Arafah kemarin ada yang rihlah. udah usaha, ya kan Arafah kemarin kan ya? Udah usaha puasa. Taunya enggak kuat juga akhirnya. Enggak dihapus berarti dosanya enggak dihapus ya. Tapi ala kulihal nanti ada insyaallah pembahasan itu. Jangan sampai jangan sampai hal tersebut takfirul dzunub disebabkan amal-amal saleh itu membuat pelakunya terperdaya. Ya, tapi insyaallah ikhwan salafin enggak gitu ya rata. Tapi ada orang-orang awam ya seperti kita orang awam juga. Maksudnya yang mereka belum mengerti pengajian yang sunnah dan seterusnya. Alhamdulillah kemarin kan udah puasa Asyura, udah puasa Arafah, udah baca Al-Kahf, udah bantu orang miskin dan seterusnya ya. Kemudian mereka apa? Meremehkan dosa. Apalagi itu puasa Arafah itu. Setahun setelahnya bayangin Masya Allah. Ya, kemudian nanti ada dalil-dalil fa'malu ma syi'tum. Beramallah kalian semau kalian. Oh, berarti terserah saya dong gitu. Mau berdosa pun tetap Allah ampuni. Nah, ini yang nanti yang jadi masalah. Begitu ya, ikhwan. Dan gimana nanti kita menjelaskan ke orang kadang-kadang sulit. Kadang-kadang orang enggak nyampe dengan penjelasan kita. Gimana cara menjelaskannya? Orang-orang beda-beda. Terutama orang-orang kampung. Antum kasih tahu begini, bahwa antum jelaskan nanti dengan penjelasan insya Allah akan kita jabarkan. Bingung mereka, apalagi antum campurkan dengan beberapa dalil, mereka malah bingung dengan dalil. Karena enggak biasa, karena enggak biasa. Bingung dengan dalil, antum harus pakai premis-premis logika itu. Begitu. Ya, sampai meyakinkan mereka. Terutama masalah takdir. Itu bagi kita yang terbiasa ngaji, alhamdulillah Allah kasih kemudahan untuk memahami. Masalah takdir kauni, takdir syar'i, masalah jika surga dan neraka enggak pernah ada gimana? Kemudian masalah ajal diperpanjang atau enggak? Itu nanti masalah yang kalau sama ikhwan pengajian Ahlus Sunnah Salafin cepat paham insyaallah mereka. Karena gizi mereka itu bagus, udah sering diberikan gizi aqidah yang benar. Tapi kalau orang yang enggak pernah ngaji sampai berbusa mulut antum itu agak susah. Mungkin karena penjelasan antum yang kurang bagus atau memang bagi mereka itu berat atau mereka memang tidak terbiasa dengan masalah agama. Gitu. Terbiasa kajian-kajian yang dibumbui dengan hal-hal yang konyol atau lucu. Akhirnya untuk yang sedikit, upgrade sedikit, itu mereka seperti mengangkat barbel yang luar biasa beratnya. Gitu ya, ikhwan. Ya. Tapi kita cukup untuk dawa-dawa sampai sini. Insya Allah kita lanjut kitab syarah Al-Qawaid Al-Arba'ah.